Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. وَقَالَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ حَبِيبُهُ الْكَرِيمُ. Qala rabbana warzuqna minash shahidin walima aujaba wa alzama ghairu jahidin walhamdulillahi rabbil. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah nu maha ghafur. Salawat miwa salam mugia dipakeun ka junjunan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir wengi ieu jaga di pe kiamah singgenging syafaat di Kanjeng Rasul. Sadatil ulama minal muallimin, segenap para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat umumna nu hadir wengi ieu, khususil khusus al mukarrom guru urang Kiai Haji Rafi'i, mudah-mudahan mantenna ku Allah sing enggal dipasihan kesehatan. Sarang guru-guru urang nu hadir saat ieu anu teu diwiji-wiji ku jisim kuring hapunten, insyaallah teu mengurangi rasa hormat sareng takzim mugi para kiai para guru sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa sohibul bait sakeluarga saat anu hajat ngaranna Oman Rohman. saderek Bapak Rohman. Mudah-mudahan ku Allah hajatna sing dibarokahkeun. Putra na, mudah-mudahan ku Allah sing didamal putra nusaroleh. Para jamaah sadayana, ala kadar ti jisim kuring, nambihan sakedik nasehat ti guru urang. Yen Allah teh nitipkeun amanat. Ieu amanat ku Allah pertama diasongkeun ka langit. Sakumaha pangandika Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Wallahu alam bi muradi, jeung Allah kami geus ngangsongkeun amanat pertama ditawarkeun alas samawat ka langit. Jeung Allah ngit ka langit. Daek dia narima amanat ti aing. Naon Gusti? Katakan arkanul Islam. Terus ti langit ka bumi ditawarkeun deui ka bumi. Daek dia taneuh narima amanat ti aing, alim cek bumi. Wal jibal ka gunung. Gunung ge ditawaran ku Allah. Cek Allah daek dia gunung narima amanat ti aing, maka langit, bumi, gunung jawab fa abaina ayyahmilnaha. Wa asfaqna minha, nolak sadayana langit, taneuh jeung gunung. Sakitu ngemban amanah tugas ti Allah anu sakitu beratna. Katakan arkanul Islam. Seueur pendapat ulama teh Pak, aya cenah amanah teh salat, aya puasa, aya zakat, aya munggah haji. Cek sawareh kawal mah sodakoh, cek sawareh kawal deui mah ngadidik anak. Ditawarkan ku Allah, daria daek ieu narima amanat ti aing. Sadayana satilu golongan langit, bumi sakitu anu ngamparna, gunung sakitu luhurna, tedaekeun narima amanat ti Allah. Akhirna wahamalahal insan. Ditawarkan ku Allah kal manusia nyatana kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam. Cek Allah dam. Daek dia narima amanati aing. Naon Gusti? Katakan arkanul Islam bilana. Salat benar. Zakat. Ngaji. Sedekah. Ngadidik anak. Daek tante. Cek Nabi Adam arik itu kuma Gusti kia. Lamun bae eta manusia ibadah ka aing, taat jeung nurut ka aing, cek Allah surga bagianana. Tapi lamun manehna maksiat ka aing, cek Allah teu nurut, cicing di dunia aing, jahanam bagianana. Maka Allah diantarana nyiptakeun makhluk dua, hiji surga, dua neraka. Surga jeung jalma nu ibadah nu takwa ka Allah, naraka jeung jalma nu maksiat ka Allah. Makana nu teu ngaji doraka. Nu mawi Rasul diutus ku Allah, aya basir, aya nadzir. Basir eta teh ngabubungah ka jalma nu ibadah ka Allah. Aya nadzir dibubungahna ku naon? Ku surga. Para hadirin sadaya, ieu urang dihayang ka surga. Cager dia ngomong nama. Kabeh ge hayang ka surga ieu jelema ngomong nama. Tukang maling beh ka surga, aneh aing mah. Masya Allah, ara rendah ngomong nama Pak, Bu. Dibubungah ku surga. Nu kadua Rasul diutus deui ku Allah ka alam dunia aya nadzir nyingsieunan. Kasaha? Ka jalma nu maksiat ka Allah, binari ku neraka. Geus bila mana jelema Pak Bu disingsieunan teu sieun, dibubungah teu bungah. Para hadirin, eta jelema potongan hirupna bebegik. Eta bebegik cek nu boga sawah kieu. Nu boga sawah melakluk emas. Kitu barang cek nu boga sawah gig. Kana bebegik. Anaon? Cicing bae pan bebegik moal ngadenge ieu. Dia daek tante nungguan sawah aing. Tungguan ieu sawah aing. Lamun ieu sawah aing ditungguan ku dia. Bari lauk emasna kuda diselamatkeun. Bisi serok. Bisi aya serok huluna hideung. Dipaling kitu kuda tungguan. Maka engke dihasilna bagi dua jeung aing. Eta bebegik bunga henteu-henteu. Tapi sabalikna. Ulah sambatkeun ieu aya dia gig. Cekna boga sawah. Jajal dia lamun teu daek nungguan ieu aing sawah aing nyaos sapatna kuing beuheung dia bebegig sieuna teh henteu eta ge jelema kitu ku kiai dibubungah ditah ngaji nyaritakeun bab ganjaran ieu itu geus teu bunga teu daek disingsieunan geus teu sieun lembur naon ngaranna warga hayu. Urang warga hayu disingsieunan geus teu sieun dibubungah geus teu bungah naon potonganna jeung bebeg. Mending dibedil cek aing jelema kitu mah. Nek naon jangan nyesek-nyesek dunya. Ngaji teu beuki, salat teu beuki, papajuh bel ruwog. Nyesek-nyesek dunya ka, mending dibedil. Ai kitu kumaha kitu ya bumi pancek Allah dina Quran annal arda yarithuha ibadiyas salihun sanyana ieu bumi diwariskeun ku Allah diciptakeun ku Allah subhanahu wa taala jeung jalma nu sok daek ngamal saleh hirup di alam dun. Nutilok sholat ge hirup di alam dunia bahkan rizkina lewi lobati nusok sholat hakikatna numpangkan nusok sholat. Nutilok ngaji hirup di alam dunia hakikatna numpangkan nusok ngaji. Nutilok sedekah hirup di alam dunia bu hakikatna numpangkan nusok sodako. Nutilok ngaji ge hirup, nutilok sholat hirup hakikatna numpangkan nusok sholat jeung nusok ngaji. Annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Lain cek aing, cek Quran. Lawan ku dia Quran, buruk tasungut dia. Cing. Bu, pak. Entah hirup di alam dunia ulah sok sombong. Tepatu sombong kah hirup mah, di dunia mah. Naon tepatu sombong kan? Mata karena manusia. Mana manusia cek Allah? Nu pantut sombong mah, Allah. Wajar Allah sombong. Nyeun langit sakieu luhurna jeung luasna eueuh tiangan. Bener teh henteu? Saha nu bisa ngamiskeun kana rasa cau? Teu aya. Urang manusia paling ngabeakeun wungkul pa jeung ngaruksak. Betul apa betul? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sanyana ieu bumi diwariskeun ku Allah jeung jalma-jalma nu sok daek ngamal saleh hirup dalam dunia. Matak eta keung ngagobreg bae. Hei, deung-deungan hayang geura ngaji, hayang geura ibadah, bisi kabudut teu aya umur. Eta karunyaeun ka urang lain hewaeun ka karunyaeun. Imah kadang-kadang dielengeun kiai, alah kiai atuh geus cenah masing-masing bae kiai. Lebat teuing omong teh hirup teh kiai. Sok aya bae tak ka jelema nu kitu eta. Masya Allah, Pak, Bu. Neuk iraha tami keur geus karol. Kudu kableuk kais. Tereh malod. Ulah cungah cengir rodiah. Behewaeun. Nu mawi ibu bapa jamaah sadaya begitu ditawarkeun ka manusia ka Nabi Allah Adam. Wa hamalahal insan. Begitu ditawarkan ke Nabi Allah Adam. Diterima taku Nabi Adam. Nganahan jakal. Innahu kana zaluman jahulah. manusia masuk ngadolim, berarti lamun ayah jelema sholat tebeki, ngaji tepati daek, jeng tetangga teakur. Hadirin sedaya, sholat kadang-kadang hakikatna ngadoliman awak sorangan. Atuh jaeta geus mang kuari mah gerak berpikir, tanya awak masing-masing, ieu awak loyogna ka mana? Mun awak ngaji rada daek, sholat alhamdulillah, salat sunnah komo tara tinggaleun, maca shalawatna rada beki, istighfarna daekan, pangajian saminggu sakali tilok tinggaleun. Berarti eta jelema ciri ndek dimulyakeun ku Allah. Tapi lamun pak di dunia hardolin, dahar modal, doang urang warga, ya tadi yang ngaku. Sholat tepati beg, ngaji api-ap, sodako pel, maca Quran teda, naon arahkeun entu hirup. Berarti eta ciri nek dihinakeun ku Allah. Tanya balik tadi awak masing-masing. Teu kudu disorogan deui, kak, enggak, tinggal nanya. Sakitu. Wak, kamana loyogna awak? Namun awak loyogna ibadah, ciri nek dimulyakeun ku Allah. Awak loba maksiat, ciri nek dihinakeun ku Gusti Allah. Kali-kali kebulak balik be. Di imah. Jaga sekarang Allah. Kartos. Numawi ibu bapak jamaah sadayana. Iyalah diantaran anak titipan di Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah saja sampai jangan dikutil anak. Lamun ibu bapak boga anak. Anak ibu ku ibu di paraban. Zohiriahna. Dibelikan pakaian. Dibelikan baju. Dibelikan sepatu. Dibelikan motor. Dibelikan sepeda. Dibelikan HP. Urusan apakah dohir magas mampu. Hadirin sadaya. Tapi anak tanya jampe sholat. Anak tanya jampe wudu. Maka ibu jeung bapak boga hutang keneh. Kapayunan Allah. Jaga ditagih ku Allah. Nah iyalah pala hadirin sadaya. Ibu para bapak. Begitu jaga. Tes, tes, tes, tes. Tenang beceng, geulan. Nyantai be. Tenang be. Begitu jaga cek Gusti Allah, Allah naros ke Jibril. Jibril, cek Allah mana amanat aing bareto? Dibikin kasa ku sia. Cek malaikat Jibril, dibikin ku abdi karena kekasih anjeun. Muhammad. Masya Allah. Begitu dibikin kakaknya Nabi Muhammad, coba. Cek Gusti Allah tanya, eta kekasih aing, mana amanat-amanat ti aing? Anu dibikin ke umat-umatna. Coba dilaksanakan taharente. Palatirin sadaya begitu malaikat Jibril ditaros. Gusti Allah langsung berangkat ke Kanjeng Rasul. Muhammad. Cek malaikat Jibril. Kaulah ditanyakan amanat. Gusti Allah. Anu bareto geus dijanjikan teh. Katakan arkanul Islam beheulanan. Mana cenage kuari. Bok. Kanjeng Rasul cerik. Pan dipasikeun harita ge ka Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam anu pertama kan manusia anu nyekel amanat Kangjeng Nabiullah Adam cek Rasulullah. Langsung pan berangkat Kangjeng Rasul ka Nabiullah Adam. Hey Adam, anjeun teh Abul Bashar, bapak moyang kami. Coba eta amanat bareto teh kumaha kitu ti Allah? Kumaha cek Nabi Adam, Muhammad aing boro-boro. Aing ge loba zalim ka Allah. Cek Nabiullah Adam. Akhirna eta mah urusan kumaha anjeun be. Cek Nabi Allah Adam, urusan kumaha anjeun. Diserahkeun ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul Pak Bu nangis ka Gusti Allah. Langsung nyuk surut sujud. Masya Allah, lebah dinyalah. Yalah sapat Rasul. Maka begitu Rasul nangis, hadirin bari sujud. Kapainun Allah Subhanahu wa taala cek Kangjeng Rasul Gusti. Eta amanat dibikin ka umat-umat kaula, ka urang rangkas, ka urang paneglang. Waduh, umat kulama nyangar dul. mana laletik elmuna aripis kaimananana laletik awakna tapi galedeh hutangna pan seseurian dong boga hutang naon boga hutang ibu-ibu emang dia banget kredit kabeh sih ya. Iya bangsa tukang musingkeun salaki teh nu kieu ya kuat herang tarang salaki nek mikir hutang pamajikan. Gusti nu agung. Begitu Rasulullah tungkul Gusti, cek Gusti Allah, irpa roksak. Muhammad geura angkatkeun sirah anjeun. Hayang naon? Hayo sapaatan umat anjeun. Geura pentah hayang naon? Ulah disesakeun umat anjeun masa urang-urang acar kabeh kudu ka surga. Alhamdulillah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Cek Allah isuk pake to di poe kiamat aing bakal mere perkara neuleuwih bungah pikeun anjeun ialah syafaatul uzma tarik tong disasakeun saurang-urang acan umat anjeun kudunya sa neraka angkat wasilah syafaat anjeun diidinan ku aing alhamdulillah maka umat rasul mah kabeh bakal kasur ngan mampir heula di neraka kumaha amalna aya nu 100 taun aya anu 2000 taun aya anu 200 tahun, aya anu 10 tahun, ari urang warga hayu mah jeung ka dia ka parung baluk ka dinya tah. Terus ka ditunakeun ka Cidalung paling ge urang dia mah 20.000 tahun lah. Nauzubillahi min. Justru belajar sieun ka Allah. Numawi Pak, Bu hadirin wal hadirat, hirup supaya ulah bablas, hirup supaya urang hayang menang ridha Allah. Modalna dua. Ieu nu rek dibahas ku jusim kuring, sugan aya manfaatna. Hiji roja. Nu kadua khauf. Cek Imam Ghazali, khauf jeung roja ibarat dua jangjang manu. Maka khauf jeung roja kudu harus selalu berendeng. Lamun eta manu, hadirin sadayana, jangjangna hiji bisa ibermoal. Moal, ngeplek, Pak. Biar aku ngeplek kaluhur, ceng. Pecak mata dia meureun. Cing, bu, pak. Iyalah. Maka pala hadirin sadaya hiji khauf dua roja. Roja jeung khauf. Roja teh naon. Ngarep-ngarep taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ari tujuan anak. Supaya orang hirup ulah putus asa la taqnatu mir rahmatillah temenang putus asa ulah kia aing mah kagok kotor ya hirup teu bisa kitu kan ulah kagok-kagokan ieu model Rahman man kumaneh nyupir waduh cenah kajuk ulah mebelang bentong salatna lestaing helanan kan kudu tarimakeun dosa kagok belok cenah aing mah moal salat ulah kitu. Kagok blok cenah mehirup kagok neraka. Temenan kitu, tetep taufik hidayah jeung rahmat Allah kudu diarep-arep. Sebab Allah maha kawasa bisa ngagicleukeun manusia samenit tina sasar. Hadirin sadaya, sakiceup jelema sasar jadi bener, jelema bener jadi sasar. Matak perlu ditancapkeun dina hate. Roja ngarep-ngarep hidayah jeung taufik ti Allah supaya hirup ulah putus. Pansok aya jelema aya maha kagok blok. Aing mah kagok terkenal jeung kiai. Aing mah kagok hirup kagok sangsara. Ih, ulah kitu. Aing mah kagok neraka. Allah mah teu kitu. Asal niat tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bener-bener tobatna, pala hadirin sadaya. Atuh insyaallah. Mantak awas ancepkeun, Bu. Roja. Ngan ulah ngarep-ngarep bae tobat ka hidayah ti Allah. Salat teu beuki. Ngaji teu daek. Ngas aing jeung kiai ge cenah geura aing mah iman nungguan rahmat datang bae geus. Mesti kudu sholat, tungguan besi rahmat. Atau salah day, gitu mah. Numawi lamun rojak baik, ngarep-ngarep baik. Kak, ngarep-ngarep baik. Atau mual endah. Hayang kakak panen, atau pugu. Ini acara dong-dong, hayang 20 ton, laju melak sinat parena. Atau ento. Laju, atau mudah-mudahan, ngarep-ngarep, hitolol. Nuedan, kecager helak. Bener tak? Mantak cek ulama pasangkeun atuh hiji deui khauf naon khauf tancepkeun rasa sieun ka Allah Supaya naon tujuan anak? Supaya hirup ulah bablas teuing. Aing endek salat bisi jagi sukma paeh. Aing endek sedekah mengku aing keur boga harta banda, sanyaho isukan aing bisi miskin. Da kitu kuduna hadirin sadaya mantak tancepkeun rasa sieun ka Gusti Allah Subhanahu supaya hirup ulah bablas. Endek salat sieun kana siksa Allah. Endek zakat tugas mampu sieun kana siksa Allah. Iyalah khauf tancepkeun ku urang pala hadirin sadaya dina dada urang. Roja khauf. Lain kiai cenah teu endah lain jelema nu sieunan mah nu teu endah geh nu teu nu sieunan. Nu bagus nama hirup mah nu loba kasieun. Lamun jelema hirup nu loba kasieun, maka hirupna bakal ati-ati. Tina ati-ati bakal waspada. Nindak masalah selalu dipikirkan. Mana apa loba bagus, apa loba goreng, apa loba manfaat, apa loba madarat. Kitu jelema nu loba kasieun mah pa. Entah sembarangan nindak masalah. Nek tani ge nek tani. Kuari keur usum jeng-jeng-jeng kabeh. Di pelakan. Pugu geus bener mayana kebon kalapa. Kabita kana jengjeng. Kana albasiah dituar kabeh. Kalapana gundul 400 batang. Diganti teu dipikirkeun heula. Ku jengjeng. Di pelakan kumaha horeng jengjeng ku uter-uter. Panyakit jengjeng teh ya. Paeh kabeh. Nek kumaha? Mantak jelema nu loba kasieun mah, heh indungna aya naon ka? Ieu kami kuari nek melak bonteng. Heh, usum hujan. Melak bonteng, ih ngomong naon? Di ditu mah mahal di Serang, ceuk saka ka? Atuh itu surta jeung jasrip melak. Laju ih kamari sakilo 5.000. Masyaallah, sakinta leta geus 400.000, 500.000. Kali urang 2 ton. Aja bae kitu bae pa, neukna kabehan ge. Nu diuji untung bae. Rugina mah sabodo amat. Nu bener ka hooh. Keheula kapikirkeun bisi mah kieu ka, bisi mah urang melak bonteng. Bonteng urang jadi bonteng murah deui hargana. Kudu ka dinya ka, ih hooh nya. Jelema loba kasian mah bakal hati-hati. Tilok sembarangan nindak masalah. Pamuda hendak boga pamajikan, atulah sembarangan. Ulah asal nu geulis bae, tanyakeun saha eta teh? Urang mana? Saha bapana? Kitu jelema nu boga lebak kasian ka Allah mah. Urang mana? Saha bapana? Moal ditanyakeun sa indungna, nya eueuh bejana jelema bijil tina batu. Eueuh bejana jelema bijil tina batang kalapa. Kabeh ge tina beuteung indungna, ngan moal ditanyakeun indungna mah pasti nu ditanyakeun bapana. Naon? Khawatir bisi budak teu boga wali, berarti anak zina. Saha bapana? Kitu jelema nu sieun ka Gusti Allah mah. Henteu sembarangan, Pak, Bu. Nindak masalah teh, makana khauf tancepkeun rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Cenah kiai lain goreng nu sieunan, nu goreng ge nu sieunan. Nu bagus mah nu loba kasieun. Sok ayeuna bapa nu tani turun isuk unggah sore nu ngojek kitu koneh. Coba ieu Oman Rohman. Ieu nyupir, ka mana nyupir mehna? Jakarta. Ka Tanjung Priuk. Beuh, kok sampai ka hideung-hideung awak. Alamatan Batang Kaung. Man, eta teh pan loba kasieun hirup manehna. Sieun naon kiai? Sieun anak pamajikanna teunyat. Atuh ja eta. Jaka katani. Jaloba kasieun bisi urang teunyat. Anak pamajikan bisi teu nyararat. Ja eta. Justru lamun jelema hirupna loba kasieun bakal timbul semangat hirup. Kaharti teu? Di negara urang aya ABRI, aya polisi, aya keamanan. Eta teh bagus pamarentah. Hirupna waspada, loba kasieun. Naon? Bisi negara kembali direbut oleh orang-orang penjajah. Kitu. Mantak jelema nu loba kasieun mah, hirupna bakal waspada. Dina waspada bakal ati-ati. Nindak masalah teu sembarangan. Mantak jelema nu loba kasieun mah, bol cek Allah dina Al-Qur'an. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Wallahu alam bimuradi pikeun jalma anu sieun ka Gusti Allah mah surga na ge dobel. Dua surga dibedana ku Allah. Palatir sadaya. Sedangkan sa surga dua duniaeun. Sedangkan lamun eta lalaki di surga boga pamajikanna 70 bidadari. Bapanira. 70 bidadari managareulis. Masya Allah. Kali susuna dua. 170. 140. Atau panen dia ku susu. Muntahes di luar susu tama. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Dua surga. Geus lamun hayang-hayang di luar susu. Kita di surga. Di dunia mah barapet. Susu nage. Reuneuh meunang bae ngajuru anak opat guplak kaplek doang lalai badot. Bener geus goblah. Moal di ditu mah palengkeur. Uruban atroba li ashabil yamin. Bu jaman atrob. Masya Allah, urang nama jenak kuat, Pak. 70. Papa. Hiji bae geus ripuh. Di dunia bae kadang-kadang urang eta kula sok keuleuna ka ibu-ibu. Ibu-ibu nu geus kolot, kalaki ka salakina. Ka salakina kieu. Naon emang hewa ta ka bapa dia? Kunaon kolot-kolot? Naon dia ngora? Kumana ge nini-nini? Doang pangorana bae teh ibu-ibu. Kula sok rada teu bakul eta ka. Kasakot kereng-kereng. Teu boga polo ta kumana? Kolot-kolot. Naon dia ngora? Bukan ini. Kumane? Cing-cing bu paya. Dua surga. Double pikeun jalma nusian ka Allah subhanahu. Bahkan cek Rasul. Man khofallah akhofahu kullu syai. Sahajal manusian ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benar nasian. Ngalaksanakan perintah Allah. Ngajauhan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hadirin sadayana, akhafahu kullu syai', maka Allah bakal nundukkan kitu bengas sebagai rek arti. Karena seluruh makhluk nu aya di alam dunia bakal dibereseun ka eta jalma nusian ka Allah. Iya, pala hadirin sadayana. Awa bejana hadis terangkan Rasulullah diudak-udak anjing edan. Awa. Nah sebabna Rasulna ge sieunan ka Allah, maka seluruh makhluk bakal dibere tunduk ka manusia anu sieun ka Gusti Allah. Tong jauh-jauh, Pak, Bu. Urang silaturahmi ka Syekhuna Al-Mukarram, Abuya almarhum di Cidahu. Saha anu teu gibrik berhadapan dengan almarhum Abuya Dimyati. Ngawadueuh deka kiai ge sampai kot metot sorbana. Ih. Padahal Abuya teu nyabok teu ngagebuk. Naon bisa kitu? Lantaran sieunan ka Allah. Maka bakal dibere tunduk seluruh makhluk. Lamun bapak hadirin sadaya sieun ka Allah dengan sabener-bener sieun, anjing edan moal ngagogog ka hareupeun jelema anu sieun ka Allah, araitane moal nyongcong ka jalma anu sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, asal sabener-benerna sieun ka Allah. Pak, bapak, pak, hayang pamajikan nurut bager atuh sieunkeun bae bapana ka Gusti Allah. Ulah ieu aye kumana ku hayang diturut ku salak ku pamajikan. Aye kumana salat tepati beuki ngaji api-api ka pamajikan bae popolotot. Mun geus marah alabatana naon? Dasarna ge dia turunan teu bener. Bapa dia indung dia. Ku abeh nuturkeun ka dia. Dasar dia turun teu bener. Bangsat diharam jadah dia. Aye kitu dia teu nyaho cenah ka aing. Cek pamajikan atuh nyapan ka kasalaki kula. Tibada toge ceun. Namun geus marah, bau, aya piring disepak, aya gelas disepak, aya botol disepak, aya anak ngaliwat disintruk, aya ucing ngaliwat disepak, ucing ngeong, disepak celengek, eta ucing kuat ngancleng kaluar, eta ucing kuat peperongkolan, kieu ucing, aduh, kapangi ku baturna, kunaon dia peperongkolan jadi tonggong tah, lain aing disepak cenah ku imah eta, naon dia maling lauk atuh janto, pan dia disepak teu nyaho engge aneh cek ucing cenah. Ucing kuat anehun coba. Cek batur na honges. Ke aing sekali macam aing ilungihan hordeng na. Cek batur na jadi hong. Aing jadi ilungi singan kasurna sekalian. mata kata ima urang baru ciki ucing Rohman. Eta isuk najongan ucing teu pungu-pungu. Ji. Sianken teu kudu kereng-kereng ka. Tundukkeun bae hate ka Allah. Pamajikan bakal ajrih nurut kana jadi salaki. Ibu-ibu, hayang salaki bageur. Hayang salaki nurut. Pemuda, hayang boga pamajikan anu nurut. Teangan anu buta. Nurut setan mah. Dikana ka jurang elos ngusruk mun teu nurut. Kapancen di hayang nu nurut ongkoh. Moga pamajikan teh anu pecak. Cing, cing, bo, pak. Lamun ibu salaki hayang bager. Teu kudu lempang ka dukun. Teu kudu sianken. Hata ibu ka Allah, salaki bakal ajrih, bakal bager kana jadi pamajikan. Teu kudu ka dia ka ditu. Sianken, urang mah nu matak salaki rada keras, rada galak, urangna teu pati sian ka Allah. Kitu deui bapa, pamajikan rada teu sian ka urang. Urangna teu sian ka Allah. Jalamun sian ka Allah mah bakal dibada tunduk ja eta hadis keterangan Rasul. Man khafa Allah, akhafa kullu syai'. Mau anjing edan, moal ngagogog hadirin sadaya. Atuh kumaha teh jelema? Sato bakal tunduk ka jalma manusia ka Gusti Allah. Komo manusia anu ku Allah diberi akal jeung otak anu normal, pasti bakal sieun pala hadirin wal hadirat. Lamun urang rasa sieun ka Gusti Allah, pajabat hayang rakyatna nurut jeung bageur. Teu kudu ka dia ka ditu, tancepkeun rasa sieun ka Gusti Allah. Rakyatna bakal ajrih nurut pala hadirin. Kunaon rakyat geus tepati nurut? Atuh pajabat geus teu sieun deui ka Allah. Kunaon urang kadang-kadang pala hadirin sadaya. Sok kitu, da urangna geus teu sieun ieu ka Allah. Tamada khauf tancepkeun insyaallah. Lain goreng kiai nu sieunan, nu goreng geh nu sieunan. Lamun jelema sieunan mah kakara. Pamajikan teu ngapeuteung hayang diatur ngising, aya WC teu boga. Kak, hudang ka hudang, hudang ka hudang. Aya naon dia? Aing sakieu tunduhna, mana kadak molor aing cenah. Wayana ka anteur ngising teu kawawa, teu kawawa. Deh dia cek salakina biasa teh ku aing telok dianteur. Ih, pantat tangga aya nu paeh. Sieun jurig, sieun jurig, sieun jurig. Cek salakina mana jurig aing ngaglong. Wayana bae ka anteur, ieu teh geus nyedak. Waduh, geura teu kuat. Teu hayang aing, cek salakina aing tunduh. Bener imal dianteur, bener. Cek pamajikanna geus ari kitu mukulana geus di dapur bae. Atuh bae deh cenah ngan ulah deukeut hau ari kitu aya tai aing. Oh. Orang geus ngajedog nangguluk teh heula. Segede baskom. Eta mah kagak jore sieunan nu kitu maka. Kotokna keok keok ke aing ngaran Ki Barani Ki Jago. Ngaranna Jago. Ka kotok ku careuh. Nah aing teh hayang. Geuraan ka lumayan tuh. Aing marah burung pamajikanana. Leh. Ngaran mah Jago. Dulu ngudang careuh bae cenah teu wani. Wow. Jago lembeng. Marah salakina dikitukeun. Dia ge ngaran Sari. Koreng Sari tai. Cek pamajikanana antarkeun aing. Talak aing. Aing boga indung bapak keneh. Nong, neng, ulah ka marah. Cemodo. Atuh kakak mah tai ge tai pacul. Oh, leutak teh nya ka. Atuh heueuh. Jageur deui. Tanusieunan nu jore ge nu bagus mah nu loba kasih. Maka cek Allah dina Al-Qur'an, wa amman khafa maqama rabbih. Wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ih atuh lagam kula eta mah jejenal ulah diledek. Ih kudu boga produk anyar. Ulah nurutan deung-deungeun bae sabodo teuing ta mah. Deung-deungeun deung-deungeun atuh kula-kula. Rawas cek Allah dina Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tulagam kula tah maka. Ulah mah teu pipiluan jeung dagangan. Atuh ieu mah hitung-hitung dagang cangkang tangkil bae. Laku bae syukur atuh teu laku sabodo deuk dibawa balik deui ku kula. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa. Atuh teu bener jawabna ka ini kerejengan mah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, ya rejengan kudu kitu. Wallahu alam bi muradih. Wa amma man khafa maqama rabbih. Sing sajal manusia ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarna sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Aing deuk salat bisi kaburu mod. Aing deuk ngaji bisi kaburu pa. Aing deuk sedekah bisi kaburu fakir mis. Kitu pala hadirin kada aing deuk maca Quran bisi kaburu paeh. Wa nahan nafsanil hawa jeung nahan kana hawa nafsuna embung salat dipaksak embung ngaji ge dipaksak embung sedekah dipaksak eta ta nahan kana hawa nafsuna sedangkan an nafsu katipli ari nafsu teh kos orok nafsu teh kos budak bu pa punten eta orok bu ibu kah dusun gitu dasar ieu warga hayu nyaruyuk heuy deui tetangga Oman mamantes maneh bu ibu kakarak geulis cendol an nafsu katipli ari nafsu teh kos budak kos orok kos budak hadin salakumaha eta orok lamun nyusu teu dipetol ku indungna sampai aki-aki ge nyusu baha. Puteu kitu ge nyusu bae. Eta nafsu kitu. Hadirin sadaya. Terus tuturkeun atuh moal aran-aran. Sampai ka kolot potongan aya teh budak. Coba eta budak lamun teu dipetol ku indungna. Pala hadirin, pasti bakal terus sampai ka aki-aki nyusu. Sapoe sapeuting mah pasti ceurik. Tuh be panjol be susu. Atur nuhun, Mbah. Aik ulama, susu nanti lok nuki aku masuk susu SGM. Susu gantung manis. Taya, Bu, Pak. Eta budak pan mungkes nyusu aik tadi petol, Mak. Siapa yang saya batin, begitu dipetol. Carik, carik. Kali itu napan cager. Dua poe, empat poe, mah pasti. Nafsu kayak kos gitu. Oh, urak, Masya Allah. Pala diri sedaya. Embung sholat, ngajajal sholat, kuting terek tek awak. Teruskan bae, holana. Kekekes biasa dia memoal. Nafsu bakal lengit. Palahadirin sadaya, satik-satik. Ayo kogodan mah terus-terusan, dan moal eren. Sampai kapai iblis mah palahadirin sadaya ngagoda urang. Iyalah, nafsu. Mantap kos budak. Tadi petol, terus. Biasa main. Lamun coba-coba diteruskan baik. Biasa judi, biasa minuman. Pala hadirin. Tapi lamun tadi petol, tadi pengkep, tadi paksakan. Doang orok. Rodiyah, Rodiyah. Anon jadi itoh. Ayo dia pada tadi mengatakan anak, mengatakan nyusuan anak kunawan. Aku lama ku gambir. Pada itu, di gambiran penting susuna. Dikenyotkan. Orok. Biak maka bina, nyot deui. Pusing ibu-ibu, nanya deui, odah, odah. Aya naon cenah itoh. Ai dia bade to eta naon ngaranana eta metol anak ku naon? Ai mah pamere si Icot. Cek si Icot cenah ge ku kopi dipurulukan, bedil susuna ku kopi. Tambah nyot cek orok ieu mah mantep kopi susu. Seribu. Nafsu kos gitu. An nafsu katipli. Nafsu teh kos orok. Lamun tadi pengkak. Pak. Masya Allah. Terus-terusan. Kos gitu baik. Pala hadirin sadaya. Kesuayahna. Sok aya jelema kadang-kadang. Endung sholat. Embung ku izin. Aya nu gitu. Mbong ke masjid kunaon esin. Mane kene teu salat mah nama. Aya teh maka di jam 11 tutur tutur berkebo. Ko ditu, poe Jumat. Atuh awah teh isina. Mending kieu cenah mangeunah ngan i gebleg. Tah, bala hadirin sadaya. Iye lebah dia ye nya. Mata nafsu katipli, nafsu teh kosorok. Lamun dipangkak kurang tilah leutik, yakin kadituna memang sapoe dua poe bakal guling gasah. Ceurik bae teh anak, ngangkat bakal cager. Nafsu urang kos kitu. Sapoe dua poe mah pasti. Nu tukang minuman, nu tukang gaple, tukang judi. Saminggu mah pasti gala retek, biasa ngabatin-batikeun kartu. Tapi lamun geus dibiasakeun deui mah saminggu, dua minggu pasti bakal biasa, bakal cager ta panyakitna. Kumaha cara nyagerkeun anak yai? Supaya orang rasa bisa khauf ka Allah, maka jelas kudu sering ngadenge nasihat-nasihat agama. Kudu rasa sieun. Dereg-deg kiai nyaritakeun bab neraka. Waduh, Gusti sieun amat kana siksa Gusti. Kudu dicaritakeun di pangajian ku kiai guru masa Gusti, kula teu bisa ibadah ya Allah, ya Rabbi. Cek Allah jaho dia ngaku. Mantak eta Imam Ghazali. Imam Ghazali na kitab Ihya. Ngomai ibarat kieu teh kiai gagah eta Imam Ghazali. Waliullah yeuhna tokoh sufi. Mending mana ya pilih? Mendingan beunghar teu daek ibadah apa mendingan susah tapi daek ibadah? Mending mana? Aing mah teu nanyakeun tolol. Cenah mending beunghar ibadah atau jelema cager gebleg? Aing mah teu nanya. Nu eta mah cenah mendingan cager ibadah, aing mah panteu nanya nu eta mah corek celidiana meureun. Mending mana? Mending keneh susah daek ibadah apa mending beunghar teu daek ibadah? Mending mana? Oh, jadi dia mah mending beunghar teu daek ibadah. Sabah lala teu jelema. Lag-lag ku dia dunia. Tibang sakumaha ukur sementara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Hanya ukur permainan. Jelema kudu dibawa ka bengkel deui. Nu kitu mah kudu diservis otakna. Lamun meuning kene cenah beunghar. Sementara di dunia. Bari teu daek ibadah. Nauzubillahi min. Hayang coba kuari pilih meuning nu mana? Matak cai ngejawab sing bener. Meuning beunghar teu daek ibadah apa meuning susah daek ibadah? Sieun si eta. Bagus, kuari hiji deui. Jawab. Mendingan mana? Mendingan keur cager teu daek ibadah, keur cager ya. Apa mendingan gering parah daek ibadah, mending mana? Nah, dia bingung tadi mah rada mending bae cenah susah ge. Ngan ieu lebah gering teu kawawa. Nah, cek Allah dites manusia ku Allah. Coba dia ku aing keur dibere dunia. Begitu dibere dunia, ku Gusti Allah beunghar. Bo, sawah di mana duit loba. Sedekah teu daek, ngaji teu beuki. Kanu miskin nyawa ka kiai nyepelekeun. Daek kiai ibadah bae deuleuh cenah duniana. Deuleuh bae miskin bae. Masyaallah, ditas. Dijawab ku Allah dia kata, jawab dia. Ku hari dibere sugi ku ai insyaallah. Ingat tanda ka bakal miskin. Ingat tanda ka ai. Begitu ditas ku Allah terus 1 tahun 2 tahun loba miskin loba sama dah. Teli, kan Gusti Allah ya Rabbi ya Allah. Nah, Allah dia miskin mah dia yang berjebut aing cak Allah. Nah, dia macam Allah hari itu mah mending dimiskinkan baik wah. Hari itu mah. Dia bukannya kerbengar, dia ingat-ingat yang lain. Ayat itu apa? Ayat itu kira dari orang miskin, dasar mah miskin, ngerti lok ngaji, ngerti lok salat, ngerti hewal, ngerti cabokon. Waruh, aing hewal maruh. Coba Allah sinya miskin duduk. Coba kau ini pada bengar, pada berdungar, solatnya rajin, solat pohon ada ikan, masya Allah, pengajaran nangguk. Nah, coba lagi tu mereka perlu bengar apa? Cina yuk, masya Allah. Ayat lagi ya, kena jaga rumah sama sekali, solat terbeki, ngaji terbaik, lagi tu mereka beri buah Allah, masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, abdi solat ya Allah, abdi rekai. Ya Allah, cek Allah nanti apa yang kerja, kita ingin rekai. Kita kerja ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dirosakan Allah, ya Allah. Kita Allah, ya Allah. Cek Allah terus, saya ingin nahan, karena ini disebut-sebut kuliah. Baik, rosakan ini lah, cek Allah. Ayo kembali, ya Allah. Peningguh orang lebih kulak. Peningguh orang lebih kulak, saya nahan. Jadi, mata awas. Bulat balik ke dalam mata cing-cing dengar milih ke orang kes kembali sekali dari intina orang pun hayang rada benar hirup pancap kedua modal haup jen roja roja jen haup pada perkara tibus di Allah taufik hidayah jen rahmat Allah jen rasa sin tibus di Allah supaya hirup ulah 14 di alam dunia pancap generasi yang tibusti Allah mata ya saya belajar mang rahman ya modal kiai ngayakan pengajian siun intina maman siun siun Sien anak nge-nge. Sien anak apa linger. Hayang mana doana di para kiai. Hayang mana doana di para jamaah. Sien kakabawa ibu dakwari. Ih, dakwari mapak bu. Masa Allah kan kalau bisa sopanan. Lupa kelawa. Mak, kayak juasa. Masa Allah ada. Terus kurang tetap lama. Bener tak? Mataran dia sekolah akhlak. Mantap, iya lama rasa. Sien ibu dan bapak. Hadir sa anak di sini tersoleh, anak di sini ngarunjak ayam bapak, geratan dan diperdagangan orang-orang soleh. Lain tak jadi kiai, gitu lagi lain. Kita, ya, nyangan ilmu, nah. Jadi kiai, padahal Allah. Jadi di kiai, jemurang ilmu mah. Dan urangnya kudu ibadah harus di akhirat, tak? Udah sejak aku rumah sakit, baik. Muka-muka ayam manfaat, nah. Menurut taufik kita ya Allah, anu lepat kebaduan kula. Kula sok mandangan kula, kuali bapak, bu. Kula kesempatan sekarang dikurangan, ya dakwah. Kali pula keluar malam Senin, malam Sabtu, malam Minggu. Sakit itulah pula satu minggu mengukur tiga kali, kadang-kadang dua kali keluar jadi. Jadi dikurangkan sedikit-sedikit. Ya, aku entah anu kasuhun, nular restau pakai dayat ya Allah. Loba salah tempatan bener. Anu bener yakin tau pakai dayat ya Allah. Anu salah mah yakin kepada duan pula. Hakura kepada kiai kepada guru. Pura bisik rakan hukum salah. Pura-pura tidak ngamak salah ngamaklum. Wa mohon wafiq ila kuamim tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.